Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita merajah tadi sekilas tentang hadis atau asar yang lalu, ikhwan, yang kalau secara sanad derajatnya dhaif, cuman yang diinginkan di sini contoh sikap sebagian salaf kita ketika didapati di lembaran-lembaran gurunya meriwayatkan dari seorang yang matruk, seorang yang telah ditinggalkan riwayatnya, maka dia pun tidak jadi mengambil hadis darinya. Sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala, di sini ada penyebutan qala pada sebagian nuskhah. Maksudnya qala al-musannif. Naam. Ini dituliskan oleh sebagian perawi dari Imam Muslim. Wa sami'tu al-Hasan ibn Ali al-Hulwani. Seorang thiqatun hafidh. Telah kita lewati biografinya. Yaqul ra'aitu fi kitab Affan haditha Hisham Abil Miqdam. Haditha Umar ibn Abdul Aziz. Hasan bin Ali Al-Hulwani mengatakan, aku melihat di dalam kitabnya Affan, yaitu Affan bin Muslim As-Saffar, yang kita lewati sebelum dua asar yang lalu biografinya. Nah, setelah apa menyebutkan Muhammad Ibnu Abi Attab qala haddatsani Affan. Taib. Apa yang antum ketahui tentang Affan ini, indak Aba Zaid? Apa? Salam. Taib, dikenal dengan kekokohan di atas akidah yang sahihah. Sikatun sabtun. Di antara contohnya kemarin masalah apa? Nah, ketika diuji pada fitnah khalqil Quran di masa Ma'mun, disuruh untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, kalau tidak akan diputus naam santunan yang diberikan kepadanya. Karena pada masa itu ikhwan ulama diberi santunan dari Baitul Mal dengan jumlah yang lumayan, 500 dirham setiap bulan, 500 dirham setiap bulannya. Maka ketika Ma'mun sudah terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah, kemudian mulai mengintimidasi para ulama untuk mereka mengikuti keyakinannya. Katakan Al-Quran itu makhluk, kalau tidak akan diputus bantuan yang diberikan. Apa jawaban beliau? Ya, ini perlu dicontoh. Untuk seseorang, ikhwanifillah, jangan gentar ketika diancam untuk tidak diberi dari hal-hal duniawi, nah, demi mempertahankan akidah yang benar. Apa yang beliau jawab? Indak Umar, ha? Ikut enggak mas ini? Ha? Apa jawabannya? Hudzaifah, membacakan surat Al-Ikhlas. Kemudian nah, ketika membacakan surat Al-Ikhlas, kemudian katakan, apakah ini makhluk? Yaitu ayat seperti ini, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bagaimana harus kita katakan sebagai makhluk? Tidak mungkin ini makhluk. Nah, itu adalah kalamullah. Ketika diancam, nah, membacakan ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat ini yang betul-betul kita camkan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan, semuanya sudah siap. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah. Karena Allah Maha tahu kelemahan keyakinan hamba-hambanya dalam masalah ini. Fa wa rabbis sama'i wal ard, demi Rabb pemilik langit dan bumi, innahu lahaqqun, sungguhnya itu adalah perkara yang hak. Kalau bukan karena banyaknya keraguan pada manusia ini, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan penguat yang begitu banyak. Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun, dikuatkan lagi, mithlama annakum tantikun, semisal kalian bisa berucap, bisa berbicara. Jadi sebagaimana kalian bisa berbicara, demikian pula rezeki kalian akan datang. Nam tinggal menempuh sebabnya. Makanya alim seperti Affan ibn Muslim tidak gentar kalau cuma diancam dengan nam diputuskan dari apa, dari santunan Baitul Mal. Ini Affan. Ra'aitu fi kitab Affan haditha Hisham Abil Mikdam. Aku melihat di kitabnya Affan hadith Hisham Abil Mikdam. Dia adalah Hisham bin Ziyad Ibn Yazid Ibn Abi Yazid Al-Qurashi. Hisham Ibn Ziyad Ibn Abi Yazid Al-Qurashi Abul Mikdam. Meriwayatkan dari Hasan Al-Basri dan juga dari Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Nah, ini hubungannya nanti. Nah, Hisham Abul Mikdam ini diantara yang mengambil dari Hasan Al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, laisa bi thiqah, orang ini bukan termasuk seorang yang thiqah. Juga dikatakan oleh Imam Dawud, ghairu thiqah. Imam Nasa'i mengatakan dhaif. Abu Hatim juga mengatakan dhaif. Dan meriwayatkan hadits mungkar dari Hasan Al-Basri. Juga dikatakan Ibn Hibban yarwil maudhu'at 'anil thiqah. Dia meriwayatkan riwayat-riwayat yang maudhu' dari apa? Orang-orang yang thiqah. Dalam artian memalsukan ikhwan hadis atas nama para a'immah yang terpercaya. Makanya disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang Hisham Abul Miqdam ini seorang yang matruk. Matruk. Jadi hadisnya sangat lemah. Nah, perhatikan ra'aitu fi kitab Affan haditha Hisham Abil Miqdam haditha Umar Ibn Abdul Aziz. Ya, demikian tempat kalian. Ya. Haditha dengan nasab akhwani fillah mansub sebagai maf'ul untuk fi'il mutqaddar yaitu a'ni. Ini kalau sebentar. Jangan diubah dulu tempat kalian. Taib. Haditha Umar Ibn Abdul Aziz. Jadi kalau dibaca nasab, dia bisa menjadi maf'ulun bi untuk fi'il muqaddar a'ni atau sebagai badal dari apa? Hisham. Hadith Hisham. Maksudnya adalah hadith Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan dari jalur Hisham Abil Miqdam ini. Dan boleh untuk dibaca rafa'. Kalau tempat kalian mungkin banyak yang diharokati dengan dhammah, hadithu Umar bin Abdul Aziz dibaca rafa' sebagai khabar untuk mubtada mahdhuf, maknanya huwa, ai huwa. Ini pahami sehingga maknanya jelas. Berarti kalian perhatikan ra'aitu fi kitab Affan haditha Hisham Abil Miqdam huwa hadithu Umar Ibn Abdul Aziz. Ini kalau tempat kalian yang dirofakkan. Nah, ketika dilihat hadith Umar bin Abdul Aziz dari jalan ini Hisham Abil Miqdam ini, qala Hisham haddathani rajulun yuqalu lahu Yahya ibnu Fulan an Muhammad ibn Ka'ab. Ya, Hisham mengatakan di situ telah menyampaikan hadis kepadaku rajulun yang dinamakan Yahya ibnu Fulan. Taib, orang yang mubham berarti dalam ilmu hadis namanya seperti apa? Mubham, tidak diketahui siapa. Dari Muhammad bin Ka'ab, yaitu Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim Al-Quradhi. Dinisbahkan kepada Bani Quraidhah. Muhammad bin Ka'ab seorang yang thiqah, alim. Nah, seorang yang dikenal dengan waraknya. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi, sami'tu Qutaibah yaqul balaghani anna Muhammad bin Ka'ab ulida bi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Cuman ini dikritisi ikhwan oleh nam pensyarah Syekh Al-Ethiopi Habib rahimahullahu taala bahwasanya itu tidak benar. Yang benar yang lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapaknya yaitu Ka'ab yang dialah dulu ketika penawanan Bani Quraidhah termasuk dari tawanan perang. Nah, ini butuh untuk dipahami dengan baik. Dan Muhammad bin Ka'ab ini termasuk deretan perawi thiqah. Jadi bukan masuk deretan sahabi. Adapun yang saat itu hidup di masa Nabi, bapaknya masuk dalam deretan tawanan perang. Tapi masih kecil. Qala qultu li Affan, aku pun mengatakan kepada Affan. Qultu li Affan ini siapa? Berarti Al Hasan bin Ali Al Hulwani. Innahum yaqulun Hisham sami'ahu min Muhammad bin Ka'ab. Faqala innama btuliya min kibali hadzal hadith. Kana yaqulu haddathani Yahya an Muhammad. Thumma da'a ba'du annahu sami'ahu min Muhammad. Nah, ini syahidnya, ikhwan. Di antara apa? Kedustaan Hisham Abil Mikdam. Ya, Affan kemudian mengatakan, sebetulnya mereka mengatakan, yaitu para ulama hadis mengatakan, karena mendapatkan riwayat bahwasanya Hisham mendengar dari Muhammad bin Ka'ab secara langsung. Faqala, maka Affan kemudian menjawab. Affan seorang imam, ya, thiqah, sabit, paham tentang penyakit hadis ini. Dia mengatakan inna mabtuliya min qibali hadzal hadis. Ya, hanyalah dia diuji dari apa? Arah hadis ini. Dia mengatakan haddatsani Yahya an Muhammad. Tayib, dia mengatakan telah menyampaikan hadisku kepadaku Yahya. Yahya siapa? Enggak tahu ini. Yahya ibnu fulan. Enggak jelas. Ya, seperti ini enggak bisa diterima. Dari Muhammad. Kemudian dia mengaku-ngaku setelahnya bahwasanya dia mendengar langsung dari Muhammad. Nah, ini kadzib. Enam kedustaan dalam periwayatan. Yang kemudian apa? Dibongkar oleh Affan Ibnu Muslim rahimahullahu taala. Nah, inti dari atsar ini, ikhwani fillah, yaitu kisah bagaimana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani rahimahullahu taala tathabbut kepada 6 orang yang lebih alim, yaitu Affan bin Muslim, ketika melihat hadis Hisham bin Mikdam yang dia apa? Termasuk perawi-perawi yang mengambil dari Umar bin Abdul Aziz, juga dari Hasan al-Basri, cuman riwayat-riwayatnya lemah. Nah, suatu ketika dalam tulisan itu kok ditemukan Hisham meriwayatkan dari seorang yang mubham dari Muhammad bin Ka'ab. Padahal yang tersebar di kalangan banyak orang yang tidak mengetahui ilalul hadith, Hisham itu mendengar langsung dari Muhammad. Maka kemudian dijelaskan oleh Affan bahwasanya itu tidak benar. Dan yang benar, Hisham mengambil dari Yahya terlebih dahulu. Dan Yahya ini seorang yang mubham, sehingga hadisnya tidak bisa diterima. Taib. Nah, dari sini ya khani fillah, kita bisa memetik, selain yang berhubungan dengan bab, yaitu bagaimana para imam dahulu betul-betul berhati-hati dari mengambil hadis melalui jalur riwayat orang-orang yang lemah, apalagi orang-orang yang matruk, orang-orang yang ditinggalkan hadisnya, yang suka membuat kepalsuan, membuat kedustaan. Juga menunjukkan ikhwan fillah bagaimana mereka kuat dalam tasabbut. Dalam apa? Tasabbut. Tasabbut yaitu upaya untuk mencari kekokohan terhadap apa yang telah diyakini, apa yang telah diilmui. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hasan bin Ali ini. Dia sudah mendengar Manusia mengatakan Hisham mendengar dari Muhammad. Tapi ternyata ketika tatabut kepada Affan dan melihat kitab Affan, ternyata Hisham ini ngambilnya tidak langsung dari Muhammad bin Ka'ab. Nah, ini penting ya ikhwani fillah, juga merujuk kepada alim yang lebih utama. Karena bagaimanapun juga keilmuan itu bertingkat-tingkat. Nah, wa fauqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu, di sana ada yang lebih berilmu. Dan keilmuan para ulama tingkat-tingkatannya berbeda-beda. Dari segi keahlian, juga dari kekokohan, juga dari segi pengalaman. Taib dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kemudian di sana ada pembahasan bagus dari Imam Nawawi rahimahullahu taala, ikhwan, dalam syarahnya kita bacakan berhubungan dengan hadis ini atau asar ini. Setelah kita ketahui bahwasanya Hisham Abul Mikdam adalah seorang kadzab, matruk. Nah, di mana dia sebenarnya tidak mendengar dari Muhammad bin Ka'ab, tapi menerangkan atau menyampaikan kepada manusia bahwasanya dia mendengar langsung darinya. Imam Nawawi mengatakan, "Tsumma huna qa'idatun nunabbihu 'alaiha." ثم نحيل عليها فيما بعد ان شاء الله تعالى. Nah, berarti nanti akan terulang, ikhwan. Akan kita dapati hal di pembahasan hadis-hadis Sahih Muslim yang berhubungan dengan kaidah ini. Makanya diperhatikan. Wa hiya anna Affan rahimahullahu ta'ala qala innama btuliya Hisham, yani innama dha'afuhu min kibali hadzal hadits, kana yaqulu hadatsani Yahya an Muhammad thumma da'a ba'du annahu sami'ahu min Muhammad, wa hadzal qadru wahdahu la yaqtadi dha'fan li'annahu laysa fihi tasrihun bikadzib li ihtimali annahu sami'ahu min Muhammad thumma nasiya fa hadatsa bihi an Yahya anhu. Perhatikan di sana ada kaidah, kami tanbih di sini, kata Imam Nawawi bahwasanya Affan mengatakan hanyalah Hisham itu dilemahkan dari arah hadis ini. Sebab dia dulu mengatakan telah menyampaikan hadis kepada Ku Yahya dari Muhammad. Kemudian setelah itu dia mengaku bahwasanya dia mendengar dari Muhammad. Kata Imam Nawawi, kalau sekedar ini tok, ya kata Imam Nawawi, kalau sekedar sebab ini tok, sebenarnya tidak berkonsekuensi pendhaifan Hisham. Kenapa? Karena dia di sini tidak secara tegas menunjukkan dusta. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan dia mendengar dari Muhammad kemudian lupa. Maka dia pun menyampaikan hadis itu dari jalur Yahya dari Muhammad. Tsumma dzakara sama'ahu min Muhammad farawahu anhu. Kemudian ketika ingat dia pernah mendengar dari Muhammad, maka meriwayatkan langsung dari Muhammad, sehingga masih bisa diberi kemungkinan kalau kita berpikir positif terlebih dahulu untuk bisa menyelamatkan siapa? Riwayat Hisham Abul Mikdam. Naam. Kata Imam Nawawi, walakin in dhamma ila hadza qara'in wa umurun iqtadat indal ulama'i bihadzal fan al-huzzaki fihi al-mubarrizina min ahlih al-arifina bidaqaiki ahwali ruwatihi annahu lam yasma'hu min Muhammad fahakamu bidhalika lamma qamatid dalailu dhahiratu indahum bidhalik. ini. Akan tetapi ikhwan, telah apa bergabung dengan apa yang dikatakan oleh Afan tadi, korinah-korinah dan perkara-perkara yang berkonsekuensi di sisi ulama yang ahli dalam ilmu ini, yang betul-betul mumpuni dan memang tahu tentang apa riwayat-riwayat secara detail dan kondisi para perawi, bahwasanya memang Hisham tidak mendengar dari Muhammad. Maka kemudian mereka menghukumi dengan konsekuensi korinah-korinah tadi, nah bahwasanya Muhammad itu dusta dalam pengakuannya. Hisham itu dusta dalam pengakuannya. Nah di sini ikhwan, menunjukkan bahwasanya kalau kita perhatikan, terkadang sebagian a'imah menyebutkan satu sebab saja untuk kita bisa betul-betul tahu kenapa kok sampai tingkatan matruk. Kalau cuma sebab ini toh tidak sampai matruk, tidak sampai ditinggalkan hadisnya. Ternyata ya para a'imah yang lain, nah memiliki apa korinah-korinah yang kuat, bahwasannya memang ada padanya apa kadzib. Oleh karena itulah di sana ada pembahasan dalam ilmu hadis apa qara'in jarh wa ta'dil. Harus melihat qarinah-qarinah nah untuk mengambil ikhwan jarh dari mujarrih atau ta'dil dari para imam yang memuji. Sehingga ketika didapati seorang perawi mungkin tidak jelas kondisinya, butuh kita mengumpulkan apa qarinah-qarinah seputarnya. Korinah-korinah seputarnya. Dan tentunya seperti ini kalau kita perhatikan, mereka mengembalikan kepada ahli fan, memang yang memiliki keahlian, memiliki keahlian dalam cabang ilmu tersebut. Taib, barakallahu fikum. Ini berhubungan dengan athar. Dan inti dari athar adalah apa? Penolakan untuk mengambil riwayat dari seorang yang diketahui kadzibnya, diketahui dustanya. Nah, dan kedustaan sebagaimana telah kita ketahui haram pada semua kondisi, dan lebih parah apabila dustanya dalam perkara hadis, dusta dalam perkara agama. Makanya seorang muslim harus betul-betul menjauh dari apa? Dari kedustaan, dari kebohongan. Karena pasti akhwanifillah, kedustaan itu akan menyeret pada keburukan-keburukan berikutnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Jauhi oleh kalian kedustaan, karena kedustaan akan apa? Menyeret kepada perbuatan-perbuatan fajir, perbuatan jahat, perbuatan maksiat. Itu pasti kalau enggak segera berhenti dari kedustaan itu dan memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka wal iyadzu billah. Nasallallahu al afiyata wassalamah.